Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, lebih baik mengikuti suara-suara yang menginginkan Badan Anggaran atau Banggar DPR dibubarkan. Alasannya, badan itu hanya bagian dari instrumen di lembaga legislatif yang perannya bisa dilakukan oleh komisi-komisi di DPR yang selama ini menjadi mitra kerja tiap kementerian. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika Banggar DPR memang dibubarkan, bagaimana dengan mekanisme serta alur pembahasan dan pengawasan anggaran antara eksekutif dengan legislatif? Kenapa? Langsung ke komisi aja lah. Ini kan udah ada mitra kerja masing-masing kementerian gitu. Langsung ke komisi aja. Itu kan lebih teknis dan biasanya kan kapabilitas dan kapasitas komisi itu karena mitra kerja kementerian tertentu kan, misalnya saya mengambil di Departemen Pertanian atau mana, nanti kan komisi mitra kerjanya di DPR itu komisi berapa kan, komisi 7 ya, misalnya kita ambil komisi 7. Nah nanti komisi 7 itu lebih tahu dia dibandingkan Banggar, segitu banyak orang, segelintir orang bisa ngatur seluruh negara, bisa punya kekuasaan kayak gitu, itu kan luar biasa itu. Tapi Pak Her, salah seorang anggota Banggar yang selama ini bersuara cukup keras terkait perilaku korup rekan-rekannya mengatakan, Banggar sebenarnya lurus-lurus saja, tapi banyaknya loophole di sistem manajemen negara yang membuka peluang terjadinya penyimpangan. Apa pendapat Bapak? Mana bisa lurus-lurus? Itu tadi yang saya bilang, bagaimana orang mau lurus? Kalau begini ya, kalau apa kasus-kasus korupsi itu kan ada teori WC itu kan. Kita masuk WC itu kan bau mula-mula. Setelah 5 menit udah nggak begitu bau gitu. Setelah 10 menit kok baunya enak gitu. Habis itu nggak mau keluar-keluar dia setengah jam gitu di dalam karena baunya ternyata enak gitu. Nah itu teori WC untuk korupsi kan gitu. Jadi ada adjustment penyesuaian dengan bau itu menjadi menyenangkan baunya gitu. Jadi ada atau tidak loophole tidak mempengaruhi perilaku dan tabiat buruk oknum-oknum di Banggar ya Pak Her? Oh iya. Jadi kalau dibuat nggak ada loophole pun, orang digoda dikasih 10 juta marah ya gitu. Kemudian dimingi-mingin 50 juta, jangan gitulah gitu. Begitu 100 juta, oh kok begini kan. Begitu disodorin 300 juta, tambah lagi lah gitu. Jadilah 500 kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.